إخواني في الدين، أعزني وعزكم الله تعالى جميعا، ومرجعة مكاجي كاجيا نودية تسكي كاجيا سوى دوسة بلقان كتائنا لكان جلول القصيدة اللامية القصيدة بلقان بيت شئر يلي أخير لكان هرب هرب لام يلي شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحروني رحمه الله تعالى. إخوان الكرام أكرم وأكرم الله تعالى جميعا، pada pertemuan kita malam ini kita akan ambil judul atau nama materi yang baru dari batch syair yang berikutnya. Setelah pada pertemuan malam sebelumnya kita selesaikan dua materi sekaligus. Pada batch syair yang ke-11 dengan dua materi, yang pertama adalah mizan, kemudian yang terakhir telah kita selesaikan juga tentang haul telaga Rasulullah SAW. Kita ambil judul atau nama materi yang baru. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, batsyir yang ke-12, Wa qada siratu yumaddu fauqa jahannamin famusallamun najin wa akharu muhmalun. Pada nuskhah ini, cetakan ini, famusallamun najin, pada sebagian cetakan yang lainnya famuwahhidun najin wa akharu muhmalun. Adapun artinya adalah demikian juga sirat, akan datang nanti tentang pengertiannya ya, sebuah jembatan di alam akhirat yang ciri-ciri tertentu ditancapkan di atas neraka jahannam. Kemudian datang fatap syiriyah mentafsirkan tentang keadaan di atas sirat. Fa musallamun najin, ada di antara mereka yang selamat, diselamatkan, akhirnya selamat. Musallam isim maf'ul, musallim yang menyelamatkan, musallam yang diselamatkan. Wa akharu muhmalu, dan yang lainnya berguguran, jatuh ketika melintas di atas sirat. Bacir yang pertama menerangkan tentang satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan satu peristiwa di alam akhirat, yakni sirat. Beliau terangkan sedikit, sirat adalah jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam. Bacir yang berikutnya menerangkan tentang keadaan di atas sirat, orang-orang yang melintas di atasnya. Ada dua, yang pertama adalah yang diselamatkan oleh Allah, yang kedua ada yang berguguran, berguguran dari atas sirat, jatuh ke neraka jahannam. Ikhwanul kiram, azza wa sakumullah ta'ala. Jadi ini lanjutan dari hal-hal yang beliau sebutkan berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada perkara-perkara atau peristiwa yang terjadi di alam akhirat. Beliau mulai dengan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Dua tempat telah terdahulu kajiannya, di padang mahsyar dan di dalam surga. Beliau susul lagi dengan mizan, timbangan, yang ditimbang telah terdahulu, ditimbang amalan, ditimbang catatan amalan, ditimbang pelaku amalan. Kemudian haud. Nah, jadi secara berurutan beliau sebutkan secara tertib yang tepat. Melihat Allah di arsyatil qiyamah, di padang mahsyar, disusul dengan mizan, timbangan, kemudian haud, baru kemudian sirat pada pertemuan kita malam hari ini. Pertama-tama tentang pengertian atau definisi akan sirat. 6. Sirat secara bahasa artinya adalah at-tariqul wadih, jalan yang jelas. La wijaja fihi, tanpa ada kebengkokan padanya. Nah, as-sirat. As-sirat artinya adalah at-tariqul wadih. La wijaja fihi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus. Ya, jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan tentang makna dari siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah jalan yang mudah untuk ditempuh, tidak terlalu menanjak yang sulit, bukan juga terjal turunannya. Nah, tidak berbelok-belok, al-muhim mudah. Siratul mustaqim. Adapun yang dimaksud dengan sirat yang datang pada kajian kita dari Al-Qasidatul Lami ya, pada fakroh ini, pada poin ini, yang dimaksud adalah jisrun. Datang dalam hadis demikian, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW tentang sirat adalah jisrun yumaddu fauqa jahannam. Dia adalah sebuah jembatan yang dicancapkan di atas neraka jahannam. Adaqqu minas sya'r wa ahad minas saif. Ini pengertian tentang sirat yang ada di alam akhirat. Nah, sebuah jembatan yang ditancapkan di neraka jahannam, di atas neraka jahannam, lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sabetan pedang. Nah, ini sirat. Sampai pada titik ini, sebelum kita membacakan dalil-dalil yang datang padanya, sirat yang datang dalam Al-Quranul Karim menerangkan tentang salah satu dari dua hal, atau terdapat dua hal. Sirat di kehidupan dunia yang datang isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim. Itu juga dikatakan sirat, jalan yang lurus, jelas, la wijaja fihi, tidak ada kebengkokan padanya. Itu sirat di kehidupan dunia. Kemudian ada juga satu sirat di kehidupan akhirat, inilah yang kita kaji dalam kitab Lamiyah Syekhul Islam ini, artinya adalah jisrun yumaddu fawqa jahannam, adaqqu minasy sya'r wa ahad minas saif. Sebuah jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sabetan pedang. Barakallahu fikum jami'an. Dari kedua jenis sirat, satu sirat di kehidupan dunia, satu di kehidupan akhirat. Atau ungkapan lain dari para ulama mengatakan bahwasanya ada sirat yang hissi, ada sirat maknawi. Ada sirat yang bisa ditangkap oleh panca indera, ada juga sirat hanya berupa makna. Nah, sirat yang bisa ditancap, nah, ditangkap oleh panca indera adalah sirat yang di kehidupan akhirat. Arti berupa jembatan, makna sirat. Kemudian sirat dengan makna, atau nah, sirat secara maknawi bukan secara hissi, adalah sirat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sirat di kehidupan dunia, jalan yang lurus. Nah, meskipun berbeda dari sisi satu di alam dunia, satu di alam akhirat, namun kedua-dua sirat ini memiliki keterkaitan. Memiliki keterkaitan dari sisi mana? Siapa yang menempuh sirat di kehidupan dunia, yang menempuh sirat jalan yang lurus di kehidupan dunia, Allah akan mudahkan dia untuk melewati dan melintas sirat di kehidupan akhirat. Kebalikannya bahwasanya barang siapa yang tidak menempuh sirat di kehidupan dunia, akan sulit juga bagi dia untuk melintas dan melewati sirat di kehidupan akhirat. Nah, kita ulangi sebagai kesimpulan bahwasanya sirat ada dua. Sebagian ulama mengungkapkan dengan istilah sirat di kehidupan dunia dan sirat di kehidupan akhirat. Atau dengan bahasa yang berbeda, sirat secara hissi bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, atau sirat secara maknawi, itulah yang di kehidupan dunia. Kedua-duanya memiliki keterkaitan. Dari sisi mana? Barang siapa yang menempuh sirat di kehidupan dunia, nah, akan dimudahkan bagian untuk melintas dan melewati sirat di kehidupan akhirat. Kebalikannya bahwasanya barang siapa yang tidak menempuh sirat di kehidupan dunia, siratul mustaqim milik Allah Subhanahu wa taala, otomatis bagi dia untuk tidak, atau dalam sulit bagi dia untuk melintas di atas sirat di kehidupan akhirat. Adapun dari sisi landasan hukumnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita kaji sekarang adalah sirat di kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita pun akan menyebutkan dalil-dalil berkaitan dengan sirat di kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dalam surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha, in itu sebenarnya syartiyah, namun setelah itu ada illa. Nah, di sini berubah menjadi nafiyah. Tak seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali akan melintas di atasnya. Jadi siapapun yang akan ingin masuk ke dalam surga atau nantinya masuk ke dalam akhirat, tak seorang pun kecuali akan melintas di atas akhirat. Semua orang. Nah, bahkan para nabi dan rasul, akan datang nanti dalilnya tentang hal tersebut, bahwa para nabi dan rasul pun tidak dikecualikan. Untuk bisa sampai di seberang ada surga atau jatuh ke dalam neraka, harus melewati yang namanya sirat, si pembicara yang mendengar orang di luar sana. Nah, mau itu orang soleh ataupun orang toleh, semuanya pasti akan melintas di atas sirat dengan dalil yang umum ini. Wa in minkum illa wariduha, tak seorang pun di antara kalian pasti akan melintas di atasnya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu merupakan ketetapan yang pasti dari Rabb. Dalil yang lain datang juga dari surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. Fastabaqu sirat. Mereka berlomba-lomba untuk bisa melintas di atas sirat. Kemudian sifat yang menerangkan tentang sirat tadi telah kita sebutkan. Nah, sekilas tentang sifat yang menerangkan tentang sirat, beliau pun sebutkan kepada kita di sini bahwasanya sirat adalah yumaddu fauqa jahannam, ditancapkan di atas neraka jahannam. Ini dia pertama. Nah, sirat ditancapkan di atas neraka jahannam. Artinya neraka jahannam, kalau datang gambaran dari kata Allah Subhanahu wa taala, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum, dalam surat Hijr. Laha sab'atu abwab, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang neraka memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum, masing-masing dari pintu tersebut memiliki penganut yang akan masuk ke dalamnya. Sedangkan surga datang dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang wudu. Ketika seseorang berwudu dan dia membaca di akhir wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat siapa yang baca doa tersebut, yadkhulu min abwabil jannati thamaniyah min ayyiha sya, dia akan masuk ke dalam surga dari salah satu dari 8 pintu manapun yang dia inginkan. Jadi tentang pintu surga dan pintu neraka datang dalil pertama, pintu surga ada 8, sedangkan pintu neraka ada 7. Diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pintu surga berjejer memanjang. Nah, sedangkan pintu neraka berderet ke atas. Diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib satu demi satu. Karena surga darajat dan neraka darokat. Surga itu bertingkat-tingkat. Nah, paling puncaknya di atas, sedangkan neraka darokat. Darokat bertingkat juga, namun paling jeleknya bagian bawah. Dan demikian juga pintu neraka darokat. Darokat artinya neraka paling pertama, ini neraka jahannam paling bawah, yang di situ tempatnya orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di kolong neraka paling bawah. Kemudian berdiri di atasnya ada 6 neraka yang lainnya, dan masing-masing memiliki pintu yang berjejer ke atas, berderet ke atas. Nah, artinya kalau kita ketahui tentang posisi neraka darokat, paling rendahnya, paling jeleknya adalah bagian bawah neraka jahannam atau nam. Sedangkan sirat kalau begitu berada di paling atas, paling puncak dari neraka. Jadi untuk bisa melintas sampai ke surga harus melewati dulu yang namanya sirat, posisinya paling atas. Jadi nam, dia di atas nam, di atas neraka. Ya, di sini kata beliau, yumaddu fauqa jahannam, sirat ini ditancapkan di atas neraka jahannam. Jadi di bawah sirat sudah neraka. Kemudian berderokat, berderajat sampai ke 6 bagian bawah. Sifat yang lainnya tentang neraka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tadi kita bacakan di depan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hiya adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Nah, dia lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sabetan pedang. Wallahi mengerikan ketika mendengar berita semacam ini. yang bisa melintas di atasnya bukan orang yang pandai akrobat atau jago sirkus. Nah, bukan itu. Yang menyelamatkan adalah amalan. Yang menyelamatkan adalah amalan. Seandainya seseorang mungkin bisa akrobat atau jago sirkus, terkadang dia bisa melintas di atas satu seutas tali. Nah, tanpa alat bantu, ini bukan utas tali, bahkan lebih tipis daripada sehelai rambut. Dengan akal pikiran, dengan nalar manusia biasa, mustahil untuk bisa melintas di atasnya. Oleh karena itu kita akan bacakan dalil yang menerangkan bahwa nah, siapa saja yang melintas di atasnya, kemudian bagaimana jenis mereka melintas. Datang sebuah hadis barakallahu fikum dari riwayat Imam Bukhari. Ada dua hadis kita akan bacakan. Yang pertama dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis panjang namun kita bacakan potongannya, potongan intinya menerangkan tentang hari akhirat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fayudrabu sirat baina dhahrani jahannam." Ditancapkan sirat di atas neraka jahannam. Nah, ditancapkan ya, ditempatkan sirat tersebut di atas neraka jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusul bi ummatihi. Dan aku adalah orang yang paling pertama melintas dari kalangan para rasul bersama umatnya. Jadi berurutan yang ingin melintas di atasnya, paling pertama para nabi dan rasul. Setelah sampai di ujung, kemudian secara berurutan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melintas. Dan seterusnya. Disusul dengan umat-umat yang lainnya. Wala yatakallamu yawma idin ahadun illa rusulu. Dan tidaklah berbicara pada hari itu seorang pun kecuali para rasul saja. Nah, tidak diizinkan berbicara. Wa kalamu rusuli yauma idin Allahumma sallim sallim. Dan ucapan para rasul ketika itu adalah ya Allah selamatkan, selamatkan. Jadi paling pertama melintas adalah para rasul. Setelah melintas sampai di seberang, selamat dan lulus. 6. Kemudian giliran umat mereka. Ketika umat mereka melintas, masing-masing rasul berdoa akan keselamatan bagi umat mereka. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena wallahi yang mustahil dengan gambaran tentang sirat seperti itu, mustahil untuk bisa melintas di atasnya. Tambahkan lagi kengeriannya tentang sirat. Datang setelah ini, perhatikan datang hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi jahannam kalalib mithlu syauqi sa'dan. Dan di atas sirat terdapat besi-besi pengait. Ya, ada jembatan yang tadi kita sifati. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebatang pedang. Kemudian di tepian neraka jahanam ada besi-besi pengait yang mutar. Nah, mengambil, mengait orang yang melintas di atas sirat. Sudah tipis, mustahil untuk dilewati. Tajam lagi kalau kita melintas di atas 6. Taruhlah pedang yang tajam. Bagaimana mungkin bisa lolos? Tentunya kaki kita akan terpotong. Tambahkan lagi sesulit untuk bisa melintas, ada besi-besi pengait di samping kiri karena neraka jahanam yang berusaha untuk menarik orang yang melintas di atas neraka jahanam. Hal ra'aitum syauqu sa'dan, apakah kalian pernah melihat yang namanya syauqu sa'dan? Ini sama semacam taib, ada sebuah tanaman jenis berduri namanya sa'dan. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, nah, apakah kalian pernah melihat tanaman semacam ini, tanaman jenis berduri namanya sa'dan, tumbuh di daerah Arab, terkhususnya di Najd. Qaluna, mereka menjawab iya. Seperti itu gambaranlah, gambaran tentang kalalib, besi-besi pengait di tepian neraka jahannam. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghairu annahu la yu'lam qadra idhamiha illallah. Kata beliau, besi-besi pengait tersebut adalah seperti tanaman berduri sa'dan yang sering kalian lihat. Hanya saja tidak ada yang mengetahui tentang besarnya, agungnya besi pengait tersebut kecuali Allah. Mungkin di kehidupan dunia hanya berbentuk tanaman kecil, tapi di kehidupan akhirat luar biasa besarnya. Taftafun nasa bi a'malihim faminhum man yubiku bi amalihi wa minhum yujardal thumma yanju. Ya, mengait-ngait manusia yang melintas di atasnya dengan amalan mereka. Ada di antara mereka yang lewat berhasil lolos dengan amalannya, ada juga di antara mereka yang merangkak sampai bisa lolos sampai ke tepian. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kita akan bacakan lagi berkaitan dengan jenis-jenis orang, karena di sini belum disebutkan tentang siapa saja yang melintas, bagaimana cara melintas mereka. Ini hadis yang singkat, kita baca hadis yang lebih panjang datang dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang luar biasa, namun kita ambil potongan intinya berkaitan dengan titik di mana penyebutan tentang shirath. Kita lagi hadisnya ada dengan redaksi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabul jasr ala jahannam." Kemudian ditancapkan di neraka, di atas neraka jahannam, jembatan shirath. Wa tahillu syafa'atu wa yaqulun Allahumma sallim sallim. Pada hari tersebut mulailah dari para kalangan para rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Para rasul mengucapkan, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ketika umatnya melintas di atas shirath, itulah ucapan para rasul yang telah lebih duluan menyeberang, di seberang jembatan atau shirath. Qila ya Rasulullah wa mal jasr? Wahai Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-jasr? Shirath. Qala dahdun mazillatun fihi khatatif wa kalalib wa hasakun takunu binajdin fiha shuwaika yuqalu laha sa'dan. Nah, jembatan, kemudian di tepian kiri kanan terdapat besi-besi pengait yang siap menarik siapapun yang melintas di atasnya. Nah, berbentuk semacam tanaman berduri. Di kehidupan dunia namanya sa'dan. Di riwayat yang lain di luar sahih mengatakan bahwasanya ini pohon atau tanaman berduri yang tumbuh di daerah Najd. Pada lafaz ini kita akan baca berkaitan dengan jenis-jenis orang yang melintas di atasnya. Fayamurrul mu'minun qatara fil ain wa kal barq wa kal rih wa kat tayr wa ka ajwadil khairi war rikab. Fanajin musallamun wa makhdushun mursalun wa makhdushun fi nari jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin akan melintas di atasnya ada yang secepat kedipan mata. Kedipan mata. Nah, sekali kedipan mata sampai di seberang. Ya, artinya orang ini luar biasa, selamat. Ada juga yang secepat kilat, secepat cahaya sampai. Nah, kita katakan di depan tadi bahwasanya ini bukan karena jago akrobat, bukan karena pandai sirkus bisa melintas di atasnya. Yang bisa menyelamatkan seseorang di sini adalah amalan. Nah, kalau kita perhatikan tentang kajian dari awal, mulai dari pada mahsyar, kemudian kajian berikutnya tentang mizan, timbangan. Setelah itu ada haud, sampai di sini shirath, semuanya yang menyelamatkan adalah amalan. Barakallahu fikum. Bahkan masih di alam akhir, 6 di jenjang pertama alam akhirat, yakni kuburan. Datang dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu manazilil akhirah al-qabr, faman naja minhu fama ba'dahu yanju wa man lam yanju minhu fama ba'dahu lam yanju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kuburan adalah jenjang pertama alam akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, yang setelahnya akan lebih selamat lagi. Namun barang siapa yang tidak selamat padanya, tentunya yang setelahnya akan lebih tidak selamat lagi. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya dalam kuburan yang orang membawa, artinya penentuan dia selamat atau tidaknya adalah amalan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam au yatba'ul," atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyitu mayyitu salas." Naam, amaluhu wa maluhu wa ahlu. Yang menggiring seseorang sampai ke kuburannya adalah tiga hal: amalannya, naam, hartanya, kemudian keluarganya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yarji isnan wa yabqa wahid. Yarji maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu." Adapun hartanya dan keluarganya kembali pulang ke rumah, dan yang tinggal bersama dia menemani dia adalah amalannya dia. Jadi menentukan selamat dan tidaknya di alam kuburan adalah amalan. Yang menentukan selamat dan tidaknya di padang mahsyar adalah amalan. Yang menentukan selamat dan tidaknya di mizan juga adalah amalan. Juga yang menentukan selamat dan tidaknya berhasil lewat dan jatuhnya di atas shirath juga adalah amalan. Artinya ini motivasi barakallahu fikum jami'an untuk tekunilah yang namanya amalan. Ada yang melintas seperti kedipan mata, ada juga yang melintas seperti secepat kilat, ada juga secepat angin yang berhembus, ada juga yang secepat kepakan sayap burung. Nah, melintas seperti burung. Ada juga yang melintas seperti lajunya kendaraan kuda. Ada juga yang melintas bahkan berjalan. Berjalan, sekedar berjalan. Nah, tertatih-tatih. Fanajin musallam wa makhdushun mursal. Ada di antara mereka yang selamat, ada juga yang merangkat, bahkan ada bergelantungan. Nah, itu bisa sampai ke seberang. Intinya selamat. Bahkan ada juga yang adalah makdushun finnar, ada juga yang berjatuhan sampai ke neraka, waliyadzubillah. Artinya kalau kita dengar berita dari Rasulullah SAW semacam ini, perhatikan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini bukan cerita dongeng, bukan pengantar tidur. Ini adalah sesuatu yang akan kita rasakan, dapati, lewati nanti di alam akhirat kita. Bukan sekedar menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah fakta. Hal yang akan kita lewati nanti di alam akhirat kita. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fa walladhi nafsi biyadi ma minkum min ahadin bi syaddi munasharatin lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nar. Adapun yang setelahnya berkaitan dengan enam perkara yang lain juga, intinya kita telah baca di sini bahwasanya orang-orang yang melintas di atas neraka jahanam dari kalangan orang mukminin, nah, bervariasi. Ada yang tadi katakan secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin berhembus, dan seterusnya sampai apa yang telah kita bacakan tadi barakallahu fikum jami'an. Tapi ini kajian tentang shirath yang beliau syaratkan kepada kita di sini bahwa enam shirath adalah sesuatu yang ditancapkan di atas neraka jahanam berupa jembatan yang telah kita sifati tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian potongan yang kedua ini sebagai introspeksi bagi kita bahwasanya ada di antara orang yang melintas di atas neraka jahanam musallamun najin, ada juga akhiru muhmalu, ada yang selamat sampai ke seberang, ada juga yang bergelantungan dan jatuh. Kira-kira di tempat mana kita? Apakah golongan yang pertama, insyaallah hal tersebut yang kita harapkan, ataukah golongan yang kedua, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak. Barakallahu fikum jami'an. Namanya sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.